الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah kaum muslimin yang ilahoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulu Al-Maram, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama yang dikumpulkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sampai sekarang pada babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap pada dua khuf. Setelah beliau membahas tentang masalah bab berwudu, tentang tata cara untuk berwudu, sampai pada hadis yang terakhir itu adalah tentang doa berwudu, maka kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab mengusap pada dua khuf. Dua khuf. Apa itu khuf? Al-khufu itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki, sesuatu yang dipakai di kaki jika terpenuhi dua syarat. Jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yang dipakai di kaki tersebut menutup anggota wudu. Dalam bahasa gampangannya, menutup mata kaki. Jadi kalau tidak menutup mata kaki, maka tidak dinamakan dengan khuf. Harus menutup mata kaki. Yang kedua, syarat yang kedua, yang dipakai di kaki tersebut bisa dipakai untuk jalan. Bisa dipakai untuk jalan, bahasanya betul. Jadi untuk jalan dalam jarak yang jauh, dalam jangka waktu yang lama itu gak rusak. Itu khuf. Apabila syarat yang pertama tidak terpenuhi, bisa dipakai untuk jalan jauh tapi tidak menutup anggota wudu. Itu namanya na'al, sandal, atau hiza, sepatu tapi yang enggak nutup mata kaki. Ini yang enggak nutup mata kaki. Adapun kalau bisa dipakai jalan jauh. Adapun kalau nutup mata kaki tapi enggak bisa dipakai jalan dalam jarak yang jauh, maka itu namanya jawrob. Kaos kaki. Kaos kaki. Kalau begitu khuf itu gambarannya kayak apa? Khuf itu gambarannya sepatu yang nutup mata kaki itu loh. Sepatunya Pak Hansip, sepatunya Pak Polisi, sepatunya Pak Tentara, sepatunya sepatu boot, sepatu apa lagi? Itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Kalau begitu sandal, mulai dari sandal jepit sampai sandal gunung, sepatu yang sepatu kantor itu yang tidak nutup apa mata kaki, maka itu bukan namanya khuf. Itu bukan namanya khuf. Begitu pula yang dipakai di kaki tapi kalau dipakai jalan 100-200 meter jebol, ya dari kain maksudnya, kaos kaki itu, maka itu bukan namanya khuf. Kalau begitu bahasa Indonesianya khuf itu apa? Sepatu boot. Iya, benar ya. Sepatu boot. Sepatu, terserah lah pokoknya. Ini. Banyak kitab-kitab fikih dalam bahasa terjemahan menerjemahkan bab ini dengan bab mengusap pada dua sepatu. Terjemahan itu kurang. Karena di negeri kita, kalau diistilahkan sepatu yang masyhur itu ya sepatu sekolah, sepatu kantor. Dan itu bukan khuf. Itu tuh bahasa Arab namanya hidza. Hidza bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam na'al. Jadi khuf itu sepatu khusus, sepatu yang menutup anggota wudu pada kaki, sepatu yang menutup mata kaki, sepatu put atau sepatu hak tinggi itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini di antara pembahasan yang sangat penting dalam fikih. Tapi bukan fikih Indonesia. Di Indonesia orang pati ada gunanya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau di beberapa kajian bab ini itu saya lompati. Enggak usah dibahas, lompat. Kenapa? Karena di negeri tropis kayak negeri kita, negeri khatulistiwa kayak negeri kita, pembahasan ini hampir tidak ada prakteknya. Tapi untuk negeri-negeri yang jauh dari khatulistiwa kayak negeri Jaziratul Arab, negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri Mekah Madinah, pembahasan ini menjadi sangat penting. Semakin menjauh dari khatulistiwa, semakin penting. Jadi semakin penting untuk ini untuk dibahas. Dan ini menunjukkan kepada kita para ikhwah bahwasanya agama kita itu agama yang sempurna, agama yang lengkap, sehingga membahas permasalahan meskipun itu tidak ada wujudnya di beberapa negeri, tapi ada wujudnya di negeri-negeri yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambarannya bagaimana? Orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di negerinya Rasulullah, musim itu kan ada 4 ya. Yang paling terkenal di antara 4 musim itu adalah musim dingin sama musim panas. Tapi kalau dingin mereka itu bukan dingin negeri kita. Nih, musim dingin negeri kita itu kan musim penghujan. Jadi banyak hujan, kalau udara sih normal-normal aja. Tapi kalau dingin negerinya Rasulullah, dingin negeri Madinah, dingin negeri Qasim, dingin negeri Mekah, Taif dan yang lainnya, itu dingin mencekat. Dingin gak hujan tapi udara sangat dingin. Kalau sampai pada titik puncak dingin, itu pagi-pagi buka kran itu gak bisa keluar airnya, buntu. Kenapa? Bukan karena macet, karena kotor, karena air itu beku. Ya, ini air itu beku. Jadi di negeri Jazirah Arab zaman sekarang itu kan rawono mandi pakai bak toh. Antum kalau ke hotel-hotel Arab Saudi, rawono toh pakai bak. Jadi yang ada itu kan shower. Jadi itu di rumah-rumah juga begitu, enggak ada mereka pakai bak, pakai gayung itu enggak ada. Di rumah-rumah itu pakai shower. Itu kalau musim dingin mencekat itu kadang-kadang enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar bukan karena kotor, sangat dingin. Itu kalau pakai jaket tumpuk limau, ke khas lah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi semacam itu, dalam kondisi ini semacam itu, maka orang itu sangat butuh untuk tidak banyak melepas pakaian. Sehingga kalau berwudu diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatunya, kaos kakinya yang dipakai di kakinya itu enggak usah dilepas, cukup diusap untuk berwudu. Yang kedua, alam mereka itu alam padang pasir. Alam mereka itu alam padang pasir yang yakni banyak melakukan safar perjalanan. Di tengah safar perjalanan, yakni di tengah perjalanan, jadi mereka itu kalau musim panas dan melakukan perjalanan, itu mereka akan sangat berusaha untuk menutup seluruh badan. Makanya mereka itu pakai khuf kakinya, dan kepala itu pakai imamah. Imamah yang masyhur itu imamah yang muhannaka, imamah yang kayak helm teropong itu loh. Imam itu kan kain panjang dililitkan di, enggak pakai kopiah kayak begini, enggak ada kopiah. Zaman Rasulullah urung ono kopiah. Jadi, tapi pakai imamah. Imamah dililitkan muter-muter-muter begini, masih sisa di ditutupkan telinga, nutup sampai sini hanak, hingga hanak apa namanya jenisnya? Ini loh. Daku kan ini rahang, ya rahang. Jadi nutup rahang, diputar sampai sini, disembelitkan ke sini. Ya, kayak orang pakai helm teropong tapi rono rokocoy. Ini itu sangat berfungsi kalau di tengah padang pasir di musim panas. Kan kadang-kadang itu tiba-tiba ada angin membawa pasir, main membawa pasir. Kalau telinga, kalau mata itu kan bisa mengatup secara refleks. Kalau telinga kan nggak bisa ngatup sendiri. Ini maka butuh dilindungi dengan kain itu. Lah begitu waktunya sholat nguculi, waktunya itu setelah sholat masang lagi dan yo repote. Makanya Islam memberikan keringanan. Jadi untuk sholat, untuk berwudu, kain ini yang di kepala itu nggak usah dilepas, sepatu juga nggak usah dilepas. Untuk menahan, jadi nggak sulit, nggak repot tatkala tengah perjalanan di musim panas. Dan itu juga sangat berfungsi untuk kalau di tengah perjalanan musim dingin, udara dingin itu biar nggak terlalu mencekat. Jadi maka semua anggota budi diusahakan, jadi untuk tertutup yang rapat, jadi dan tidak banyak dipasang, dilepas, dipasang, dilepas. Urip. Jadi maka jadi hal itu untuk wudunya diberi hukum khusus. Dan bab ini namanya babul masah alal huffain. Jadi bab al masah alal huffain. Ditambah lagi para jemaah sekalian, pada waktu itu kalau mau sholat itu enggak usah ngelepas sandal, enggak usah ngelepas sepatu. Kenapa? Lah ya memang jadi tempat sholatnya yo pasir. Apalagi kalau mereka di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, kalau mau sholat itu kan ya di tengah padang pasir situ, enggak usah cari masjid. Jadi enggak usah cari masjid, enggak usah cari apa, sehingga sholat itu enggak perlu untuk melepas yakni alas kakinya, enggak perlu untuk melepas khufnya, enggak perlu untuk melepas sepatunya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu yakni wa taala. Oleh karena itu pembahasan ini menjadi pembahasan yang kurang ada fungsinya di negeri kita. Kurang ada fungsinya di negeri kita. Pertama, alam kita alam yang cuacanya normal. Panas ya, panas normal. Waktunya musim penghujan juga normal, nanti ya juga normal. Nih waktunya musim penghujan itu yakni sering hujan sehingga nih sepatu gak dilepas malah kapep kabeh. Ini ya. Ini musim panas, panas negeri kita itu panas tropis sehingga keringetan. Jadi panas yang menyebabkan orang itu keringetan sehingga jadi sepatu gak dilepas dino 2 hari itu ya kabur-karuan jadi baunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di negeri kita kalau ke masjid sepatunya gak dilepas, waduh obrak karo nyene takmire. Apalagi kalau semacam ini terus gak dilepas, wah seneng karo takmire. Sedangkan yang ketiga, kalau di tengah perjalanan adat negeri kita sholat itu cari masjid. Jadi adat negeri kita meskipun setengah perjalanan sholat itu sholat yuk, jadi nggak langsung minggir terus sholat di pinggir jalan gitu enggak. Jadi waktunya sholat minggir dulu, minggir sholat di pinggir jalan gitu enggak. Tapi sih cari masjid, meskipun kadang-kadang setengah jam kemudian baru ketemu masjid, tetap cari masjid. Jadi akhirnya hukum ini menjadi kurang fungsi. Tapi terkadang ya akhwan, hukum ini sangat berfungsi. Kapan? Kalau pada waktu orang itu sedang berbaring di rumah sakit, dia itu kedinginan sehingga menyebabkan kakinya itu harus pakai kaos kaki terus. Saat dia mau berwudu misalkan, dan dia masih kuat kalau harus berwudu, kalau air itu air hangat, tapi kakinya yakni boleh enggak untuk enggak dilepas kaos kakinya, boleh enggak untuk enggak dilepas khufnya. Maka itu pembahasan yang ada. Pembahasannya juga sangat penting untuk kita bahas nanti bagi para ummahat, bagi para akhwat, bagi para ibu-ibu. Ke sebuah masjid, tempat wudunya, desainernya, insinyur kurang benar. Yakni tempat wudu akhwat itu terbuka sehingga bisa dilihat dari luar oleh laki-laki yang bukan mahram. Iki mau gimana cara wudunya? Jilbab mau dilepas ketok, gak dilepas wudune piye? Maka bab ini adalah menjawab permasalahan yang semacam itu. Wallahu alam. Jadi saya berpikir meskipun tidak masalah khufnya, tapi bab ini karena berkaitan dengan imamah, berkaitan dengan jilbab, berkaitan dengan orang itu tatkala digip kalau sakit. Jadi orang patah tulang, ngoten nggih, patah tulang kemudian digip segini. Apa yang dilakukan sekarang? Ini wudunya. Apakah wudunya? Ini artinya dimasukkan enggak karu-karuan lah. Atau bagaimana cara wudunya? Maka pembahasannya ada di hadapan kita. Pembahasannya jadi ada di hadapan kita insyaallah subhanahu wa taala. Nah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan mengenai masalah jilbab, pembahasan mengenai masalah kip, pembahasan mengenai masalah orang sakit di rumah sakit dengan kaos kaki tadi, itu pembahasan belakangan. Itu semuanya ikut pada pembahasan khuf. Jadi mau enggak mau kita harus bahas masalah khuf terlebih dahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab kita adalah bab mengusap pada dua khuf. Pembahasan ini kita bahas dulu dari hadis yang pertama. Anil Mughirah Ibnu Syu'bah, dari Mughirah Ibnu Syu'bah. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an nabiyyi, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatawalla'a, lalu beliau itu berwudu. Fa ahwaitu, saya pun merunduk. Li anzi'a khuffai, untuk melepas kedua khuf beliau. Ini saat safar, Rasulullah SAW wudu, habis itu bersama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah itu merunduk, jadi untuk melepas kedua khuf beliau. Li anzi'a khuffai, saya mau melepas kedua khuf beliau, kedua sepatu put beliau. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, da'huma, biarkan keduanya wahai Mughirah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena tadi tatkala saya pakai sepatu itu, saya dalam kondisi suci. Jadi kedua kaki saya itu dalam kondisi suci dari hadas. Famasaha alaihima, maka Rasulullah cukup mengusap pada keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya ikhwan menunjukkan kepada kita, pertama selain masalah khuf, yang pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya orang wudu itu boleh ngomong. Jadi orang saat wudu itu kalau ngomong wudunya enggak batal. Dari mana kita ambil? Lah Rasulullah tengah-tengah wudu, Rasulullah ngomong biarkan aja kok tadi saya memasukkan sepatu ini, maka sepatu dalam kondisi saya sedang suci. Yang enggak boleh ngomong itu sholat. Ibadah yang enggak boleh ngomong itu sholat. Kalau ngomong sholatnya batal. Ini yang ngomong sholatnya itu batal. Kalau ibadah-ibadah yang lain ngomong itu boleh, tawaf, puasa, tawaf kan boleh ngomong toh. Ini toh tengah-tengah tawaf itu ketemu kancane, lu mas sampe ini umrah juga toh, gitu. Boleh gak ada masalah, ngobrol sebentar. Anak travel apa? Berapa hari? Boleh. Yang enggak boleh itu ngomong yang jorok, ngomong yang haram. Puasa juga begitu, ngomong boleh lah. Kalau poso-poso, enggak boleh ngomong lah susah. Ini puasa boleh ngomong, asalkan ngomongnya yang baik. Saat orang itu berwudu juga boleh untuk ngomong. Ini juga boleh untuk ngomong. Kenapa? Pertama enggak ada dalil yang melarang. Yang kedua, hadis ini sangat jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara saat beliau tengah-tengah berwudu. Bicara saat beliau itu ini tengah-tengah berwudu. Yang kedua, hadis ini ikhwan juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sudah merupakan tabiat para sahabat, beliau itu mereka itu selalu melayani, berusaha untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan keutamaan yakni para sahabat, menunjukkan keutamaan para sahabat. Diambil faedah oleh para ulama bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwasanya berkhidmat kepada seorang alim yang merupakan pewaris para nabi, maka itu juga adalah sunnahnya para sahabat. Jadi sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Oleh karena itu kalau kita melihat, jadi ada seorang alim, seorang imam, seorang syekh yang besar, seorang ulama besar, seorang ulama begitu ya. Kemudian para muridnya berusaha untuk menyiapkan sandalnya, berusaha untuk menyiapkan bawakan apanya begitu. Maka itu jangan dikatakan berlebihan. Karena memang begitulah dahulu para sahabat dalam bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Mughirah berusaha untuk apa? Melepas sepatunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berhubungan dengan bab yang ada di hadapan kita, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang itu yakni sedang memakai khuf, maka saat berwudu boleh untuk tidak melepas khufnya. Cukup diusap. Bagaimana kabarnya para jamaah yang diulang Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau orang itu sedang memakai khauf, ini ya, memakai khauf. Kemudian dia ingin untuk berwudu, berwudu aja. Berwudu, wajahnya dibasuh, kaki tangannya, kepalanya, rambut kepala, kemudian telinga diusap. Begitu mau membasuh kaki, enggak usah diguyur. Cukup tangan yang kanan diusapkan begini. Yes. Selesai. Jadi selesai. Itu boleh. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW jelas mengatakan famasaha alaihima. Kakinya, jadi sepatunya itu mau dilepas, jangan, enggak usah. Enggak usah. Lalu Rasulullah mencukupkan diri dengan mengusap pada sepatunya. Insyaallah nanti akan ada penjelasan lebih lengkap. Yang diusap itu enggak semua, cukup atasnya. Jadi begini. Sekali usap. Jadi sekali usap. Jadi enggak perlu diusap sampai bawah-bawahnya, ke tangan enggak kotor apa. Jadi yang usap itu atasnya, tangan kanan usap yang kanan, kaki tangan kiri usap yang kiri. Insyaallah penjabarannya lebih lanjut lagi. Jadi faedah berikutnya adalah faedah yang pertama yang berkaitan dengan masalah khauf. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh dan disyariatkannya mengusap pada sepatu, mencukupkan dengan mengusap itu saja tanpa harus apa? Melepas. Lihat yang anak perhatikan yang anak katakan tadi, boleh ya, bukan wajib. Dan jenengan mau ngelepas sepatu, mau ngelepas kaos kaki, monggo. Tapi yang enggak kepingin ngelepas sepatunya juga monggo. Ya monggo. Wallahu a'lam. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita syarat orang itu berwudu boleh untuk ngusap sepatunya saja, enggak harus dilepas. Satu syaratnya, saat memakai khufnya tadi dia harus dalam kondisi suci. Maksudnya punya wudu. Gambarannya demikian. Gambarannya para jamaah sekalian demikian. Ba'da subuh, ini ba'da subuh. Dia itu sekitar jam-jam 7 itu mau berangkat camping. Mau berangkat berburu atau mau berangkat apalah, kerja gitu ya, di tempat-tempat ya, di sawah ya, di ladang ya, ke hutan gitu, mau apa gitu di hutan. Dia tahu bahwasanya nanti di hutan itu enggak ada musala, enggak ada apa. Dan air juga ala kadarnya. Dia sebelum memakai peralatan dan bajunya, dia berwudu terlebih dulu dalam kondisi suci. Dia itu kemudian memakai baju, memakai kaos kaki, memakai khuf. Kemudian dia berangkat. Duhur-duhur wis ngentut. Ini wis batal. Wong Indonesia kan modelnya tolong jambisan, orang jambisan ngentut. Ini sekentut gitu ya. Duhur-duhur dia mau sholat. Duhur dia mau sholat. Otomatis sholatnya mung di tengah hutan. Sholatnya ya cari tempat yang agak datar gitu. Cari rumput yang agak. Dan kemudian sholat di situ, mau digelari terpal atau enggak itu urusan lain. Ya. Tapi dia mung di tempat kayak begini aja kok sholatnya enggak usah ngelepas sepatu. Kemudian dia berwudu dalam kondisi semacam itu, boleh bagi dia untuk berwudu tanpa melepas sepatunya. Cukup diusap. Kenapa? Tatkala dia make tadi dalam kondisi suci. Yang suci apa ini? Yang suci orangnya. Orangnya dalam kondisi punya wudu. Orangnya dalam kondisi punya wudu. Adapun tadi pagi, kalau dia pada waktu make sepatu tadi, make khuf tadi, dia itu dalam kondisi enggak punya wudu, maka sekarang sepatunya wajib dilepas dan wudu normal. Jadi pagi-pagi subuh sholat, kemudian sudah aktivitas jam 7 dia pakai khufnya, kemudian berangkat ke hutan, jalan begitu atau berangkat aktivitas. Kemudian dia itu zuhur mau sholat. Karena pada waktu tadi pagi itu dia memakai khuf itu dalam kondisi dia tidak punya wudu, maka sekarang enggak boleh cuma sekedar mengusap. Tapi harus dilepas sepatunya, dilepas kaos kakinya, kemudian dia wudu secara normal. Dia wudu secara normal. Ini. Jadi syarat bolehnya mengusap khuf itu adalah tatkala dia memakainya, dia dalam kondisi suci. Dia itu dalam kondisi suci. Wallahu alam. Ini bisa. Jadi itu dua hukum yang ada dalam hadis ini. Jadi hukum yang pertama, disyariatkannya atau dibolehkannya berwudu itu tanpa ngelepas sepatu. Yang kedua, cukup untuk diusap. Yang ketiga, syarat bolehnya untuk tidak melepas sepatu dan syarat bolehnya untuk musab tadi adalah tatkala pakai dia dalam kondisi suci. Dia itu dalam kondisi suci, sedang dalam kondisi punya wudu. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya walil arba'ati dan dalam riwayat Imam 4 anhu dari Muhirah. Illa an-nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Anna an-nabiyya masaha yani a'la al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'f. Beliau itu mengusap bagian atas sepatunya dan bagian bawahnya, tapi sanadnya ada titik kelemahan. An Aliin dari Ali radhiyallahu anhu, hadis berikutnya. Kalau beliau mengatakan, lau kana ad-dinu birra'yi, seandainya agama itu patokannya adalah akal, lakana asfalul khuffi aula bil masyi min a'la. Niscaya bagian bawah lebih layak diusap dibandingkan bagian atas khuf. Waqat ra'aitu Rasulullah, padahal saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yamsahu ala dhahiri khuffai. Beliau cuma mengusap pada bagian atas khufnya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau hanya ingin menunjukkan kepada kita hadis yang pertama yang riwayatnya menunjukkan bahwasanya mengusap sepatu itu adalah atas dan bawahnya, maka itu hadis yang lemah sehingga enggak bisa dipakai untuk dalil. Dan hadis yang sahih adalah apa yang diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau tatkala melihat Rasulullah mengusap sepatu itu mengusap bagian atasnya saja, bagian atas saja. Kalau begitu bagaimana caranya? Ya, tatkala berwudu tadi, berwudu memakai air gitu ya, wajah, tangan kanan, tangan kiri, ngusap apa? Ngusap rambut kepala, telinga. Pada waktu mau kaki, kalau sepatunya dilepas, kaos kakinya dilepas, monggo, berarti dibasuh, gak diusap. Berarti dibasuh, digerucuk sama air gitu, dibasuh. Bagaimana kajian-kajian kita yang kemarin? Tapi kalau menginginkan kaos kakinya enggak dilepas, khufnya enggak dilepas, maka cukup tangan yang dalam kondisi basah itu diusapkan bagian atasnya. Dari sini, dari bagian mata kaki. Itu diusap begini, sudah. Gitu. Kemudian yang kiri diusap begini bagian atasnya, sudah. Sekali usap, kanan sekali, yang kiri, kiri sekali. Itu cukup dan dia dianggap telah sah wudunya dan boleh untuk melakukan ibadah sholat, dan boleh jadi untuk melakukan jadi ibadah sholat. Jadi nggak perlu diusap bagian atas dan nggak perlu diusap bagian bawahnya, tapi cukup bagian atasnya saja. Jadi cukup untuk bagian atasnya saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz kalau sepatunya kena najis piye? Ini yang bagian bawah. Dia kena najis ya sampai bersih. Pembahasan kita itu adalah sepatu dalam kondisi suci. Ya sebagaimana itu kan najis sama suci hadas itu kan dua hukum yang berbeda. Jenengan berwudu, ngoten nggih. Jenengan berwudu, sudah selesai berwudu sempurna, sudah basuh kaki juga sempurna. Pada waktu mau sholat kelingan. Loh, baju ini tadi itu kan dipipisi karo anakku, kelalen, ini kelupaan. Boleh sholat? Gak boleh. Bukan karena wudunya gak sah, tapi karena bajunya terkena najis. Jadi bajunya terkena najis. Jadi pembahasan yang ada di pembahasan kita itu adalah kalau ini yang kita bahas adalah wudu tanpa melepas sepatu itu sah dengan syarat tadi, apabila dia pakai dalam kondisi suci. Tapi kalau ternyata mau sholat ketahuan kok barusan nginjak kotoran manusia atau barusan apa, ya kotoran itu dibersihkan kemudian sholatlah, karena terkena benda najis itu tidak membatalkan wudu, cukup dengan membersihkan yang terkena najis tersebut. Contohnya dengan mau sholat, sudah berwudu, sudah pakai baju, sudah pakai kopiah, kemudian anaknya nangis, rewel, minta digendong. Jadi minta digendong. Begitu kita angkat kencing, yang terkena itu ujung baju ini terkena kencing. Apa yang kita lakukan? Kalau jenengan mau ganti monggo, kalau cukup dikerucuk pakai air, peres gitu, ini ya sudah selesai. Jadi itu sudah suci. Perlu ngulang wudu? Enggak. Karena terkena benda najis itu tidak membatalkan wudu. Hanya kalau mau dipakai sholat, ini pakaian yang terkena benda najis atau badan yang terkena benda najis tadi, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan khuf tadi. Jadi wudu dengan mengusap khuf tok itu suci, itu sah wudunya dengan syarat tadi. Tapi kalau ternyata mau sholat kok khufnya itu najis, terkena benda najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu untuk dipakai sholat. Kalau sholatnya pakai khuf, kalau sholatnya itu pakai sepatu. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, patokan agama itu bukan rasio. Patokan agama itu bukan akal, tapi patokan agama itu wahyu. Contoh dari Rasulullah, syariat dari Allah dan Rasulnya. Meskipun sesuatu yang harus kita yakini, agama itu, syariat agama, tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal, jika akalnya sehat. Jadi kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah datang dari Allah, yang memberikan akal dan yang mengizinkan akal itu untuk digunakan berpikir juga Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama datang dari Allah tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Jadi jika dalilnya benar, cara memahaminya benar. Jadi cara memahaminya benar dan akalnya benar, maka tidak akan terjadi pertentangan antara keduanya. Kalau sampai terjadi pertentangan, maka berarti salah satunya gak benar. Mungkin dalilnya lemah. Yang kedua, mungkin dalilnya sahih tapi memahaminya salah. Kalau dalilnya benar, kemudian memahaminya benar, kok masih tabrakan dengan akal, dengan jalan pikiran manusia, berarti pikirannya yang salah. Tundukkan akal di bawah wahyu. Tundukkan akal di bawah wahyu. Kenapa? Karena manusia itu sak pinter-pinternya, ilmunya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Akal manusia sedikit, tidak mungkin mampu untuk menjingkap semua rahasia wahyu, semua rahasia ilahi. Jadi semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mampu kita lakukan di depan wahyu kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian akal kita mampu untuk memahami, maka itu cahaya di atas cahaya, kebenaran di atas kebenaran, yakni ilmu di atas ilmu. Kalau kemudian akal kita tidak mampu memahami, maka tunduk dan pasrahlah menghadapi kenyataan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yakinlah suatu ketika itu akan terbukti. Suatu ketika itu akan terbukti. Hanya dengan itu para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, kita itu mampu. Karena banyak dalam urusan agama kita itu yang kita itu enggak faham. Kenapa kok begitu? Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat. Kenapa coba? Ya, mampu. Memang Jadi perintahnya begitu, gak usah ngeyel. Jadi gak usah ngeyel, perintahnya begitu. Puasa, kenapa kok di Ramadan, gak di Syawal? Ya emangnya kenapa? Memang begitu syariatnya itu di Ramadan. Ya sudah di Ramadan. Seorang istri kalau ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak dalam kondisi hamil, itu kan harus menjalani masa iddah, masa tunggu, gak boleh dilamar dan gak boleh nikah sampai 4 bulan 10 hari. Gitu toh? Jadi tarabbus arba'ati asyhurin wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari dalam surat Al-Baqarah. Kalau ada orang bertanya, kenapa kok Ustaz kok 4 bulan 10 hari gak tanggung? 4 bulan setengah pisan ngono lho. Yo, ngapain 4 bulan setengah? Syariatnya ngomong 4 bulan 10 hari. Itu namanya banyak syariat itu yang enggak mampu untuk kita. Jadi fahami, banyak syariat itu yang enggak mampu untuk kita fahami. Bukan berarti salah, tapi akal kita yang tidak mampu untuk mencernanya. Kalau kemudian suatu hari ditemukan hikmah, suatu hari ada ilmu yang mampu menyingkap rahasia itu, maka alhamdulillah. Terbuktinya satu syariat itu hanya untuk menguatkan keimanan, bukan sebagai landasan keimanan. Tirulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau itu sudah percaya, saya yakin-yakinnya kalau Allah itu mampu menghidupkan orang yang telah mati. Tapi beliau itu kepingin lihat langsung ben tambah mantep. Allah ceritakan dalam awal-awal Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana sih caranya jenengan itu, yang caranya engkau itu menghidupkan orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, awalam tu'min. Loh, kamu itu belum beriman toh Nabi. Yani kamu itu belum beriman toh wahai Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Yani bala. Qala bala. Empun sudah ya Allah, saya itu tidak beriman semantap-mantapnya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi ini aku baru langsung kan ya tambah mantap. Munah. Liyatma'inna qalbi, tambah yakin hatiku. Tambah yakin. Segala sesuatu yang masih berupa keimanan, keyakinan, itu akan tambah mantep kalau ketahuan, kebukti, terbukti. Ini. Tapi kalau enggak terbukti, belum terbukti, bukan enggak terbukti ya, belum terbukti, maka jangan gugurkan keimanan kita kepada wahyu, gara-gara belum terbukti. Masih ingat janjinya Rasulullah SAW kepada Suraqah ibnu Naufal. Suraqah itu kan yang pernah mengejar Rasulullah pada waktu hijrah dari Madinah ke kota dari Mekah ke kota Madinah, itu dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh Suraqah. Jadi sudah dekat, kakinya terpeleset. Jadi kudanya dia jatuh, naik lagi, mengejar, sudah dekat lagi, jatuh lagi. Jadi ketiga kalinya jatuh ulang, padahal pada waktu itu Suraqah ini enggak mungkin, dia itu seorang ini seorang penunggang kuda ulung, pimpinan kabilah. Jadi kok aneh terpeleset, maka dia sadar di depannya itu orang yang terjaga oleh kekuatan ilahi, kekuatan yakni kekuatan lain. Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya tahu kalau kamu itu terjaga. Ini, saya tahu kalau kamu itu dilindungi oleh kekuatan lain." Maka Rasulullah mengatakan, "Suraqah, tolong yakni saya minta sesuatu dan saya akan memberikan kepadamu janji. Apa permintaanmu?" Ini, jangan beritahukan kepada siapapun kalau kamu pernah bertemu saya, dan lindungi, maksudnya lindungi perjalanan saya. Iya, janjinya apa? Nanti kamu akan saya berikan mahkota baju kebesaran Raja Persia, Kisra. Ini baju kebesaran Kisra. Suraqah bingung. Kisra? Kisra ibnu Hurmus? Kisra ibnu Hurmus Maharaja Persia? Iya. Nah, pada waktu itu enggak masuk akal sama sekali orang Arab bisa yakni meruntuhkan Persia. Persia itu negara adidaya yang mimpi aja enggak orang Arab bisa mengalahkan Persia. Mimpi itu loh enggak, ya apalagi kenyataan. Tapi sudah disepakati itu. Suraqah akhirnya pada waktu Fathu Mekah 10 tahun kemudian, 8 tahun kemudian beliau masuk Islam. Janji itu belum terbukti. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, Persia belum ini belum kalah. Abu Bakar naik khalifah, Abu Bakar meninggal dunia, Persia belum tersentuh. Di zaman Umar bin Khattab, di akhir-akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia baru jatuh ke tangan kaum muslimin. Begitu Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, perbendaharaan negeri Persia diangkut oleh kaum muslimin ke kota Madinah, ke ibu kota. Salah satunya adalah ini pakaian kebesaran dan mahkota Persia, mahkota Raja Kisra tersebut. Begitu sampai di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau mengatakan, tidaklah sebuah negeri kedatangan harta benda semacam ini kecuali pasti akan hancur. Gak seneng malah ngomong ngono, gak enak menur, kecuali pasti akan hancur. Kenapa? Kalau fitnah dunia sudah terbuka, orang itu sudah rata-rata terfitnah dengan dunia dan meninggalkan ibadahnya. Maka beli komentarnya itu yang pertama kali, kok seneng gitu, syukur sujud syukur, alhamdulillah. Komentarnya Umar, tidaklah sebuah negeri kedatangan harta benda semacam ini kecuali pasti akan hancur. Setelahnya, kemudian beliau membawa pakaian Kisra ini, panggilkan Surakah untukku, panggilkan Surakah. Dalam sebuah riwayat, Umar itu cari nyanyi ke rumahnya Surakah. Riwayatnya sahih, Surakah itu dipanggil, wis sepuh, wis tongkatan, wis dipapah. Maka Umar mengatakan, wahai Surakah, inilah mahkota Kisra yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu, diserahkan ke Surakah. Surakah mengatakan, hampir saya mengingkari janjinya Rasulullah. Wis sepuh, sarepe mati tok ngono. Jadi janjinya Rasulullah belum terwujud. Ternyata sebelum saya mati janji itu terwujud. Jadi, akhwan, kalau sudah kaitannya dengan wahyu, tundukkan akal. Tundukkan akal. Bahwasanya wahyu itu di atas segalanya, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.